Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal saleh, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi At-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab istiqomah di hadis yang pertama, yaitu dari Abu Amr, atau ada yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kulli fil islami kaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Sampaikanlah kepadaku tentang Islam satu kalimat, sehingga aku tidak akan bertanya tentang Islam kepada siapapun setelah engkau menyampaikan kalimat tersebut. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah bahwasanya aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau menjadi orang yang istiqomah dalam iman. Hadisnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Maka ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdullah mengutarakan maksud hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wahai Nabi, sampaikanlah kepadaku kaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, satu kalimat yang tidak akan kutanyakan kepada yang lain tentang Islam, sehingga apa yang kau sampaikan adalah faslan, satu hal yang jelas, hasiman, yang memangkas segala tanda tanya, ringkas, jelas, padat, sehingga tidak perlu bertanya lagi tentang Islam kepada orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkas Islam dengan dua kalimat. Yang pertama adalah berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu bukanlah yang dimaksud dengan beriman adalah semata-mata ucapan dengan lisan, karena di antara manusia ada yang mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir, padahal dia bukan orang yang beriman. Sebagaimana Allah katakan di awal-awal surat Al-Baqarah, wa minan nasi mayakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Ada orang yang mengklaim dan teriak-teriak kalau dia adalah orang yang beriman, namun realitanya di sisi Allah dia bukanlah orang yang beriman. Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan iman adalah iman yang benar. Yang iman yang benar ini adalah ucapan lisan dan ucapan hati. Artinya seorang itu mengikrarkan iman dengan baca kalimat syahadat dengan lisan, dan itu didahului terpatrinya hal ini di dalam hatinya, dan dia meyakini kebenaran Islam dengan keyakinan yang tegas tanpa ragu. Ya, karena tidaklah cukup iman dengan semata-mata hati, demikian juga tidaklah cukup dan tidaklah sah iman yang hanya dengan ucapan lisan. Maka iman yang benar harus berangkat dari keyakinan hati dan harus diikrarkan dengan lisan. Oleh karena itu, maka Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengatakan ketika beliau mendakwai manusia kepada Islam, maka Nabi mengatakan, ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan jadi orang yang beruntung. Diatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih, Dhahabi mengatakan sahih. Artinya ucapkanlah dengan lisan kalian, sebagaimana tidak boleh tidak iman tersebut berangkat dari ucapan hati. Maka tidak cukup dengan keyakinan hati, hati mantap Islam itu benar, jika tidak mau secara formal mengikrarkannya dengan syahadat. maka untuk menjadi seorang muslim harus formal, ada ikrar syahadat. Tidak bisa dengan di batin, tidak bisa dengan cukup yakin mantap Islam itu benar, namun ikrar syahadat tidak mau, itu belum menjadi iman yang sah. Iman yang sah mantap hatinya dengan Islam, kemudian dilanjutkan dengan rela, dengan mau mengikrarkannya secara formal dengan ucapan lisan. Maka masuk Islam dan menjadi seorang muslim itu harus ada unsur formalnya. Namun untuk membatalkan Islam tidak harus formal. Itu bedanya menjadi muslim dan membatalkan keislaman. Masuk Islam harus formal, baca syahadat, ikrar syahadat, enggak bisa dengan sembunyi-sembunyi, disimpan di dalam hati. Namun batalnya keislaman itu bisa dengan sekedar keyakinan, disimpan dalam hati, orang lain mengira masih muslim padahal sebenarnya dia menyimpan keraguan-keraguan, sebenarnya dia tidak lagi percaya dengan surga dan neraka, dia sudah tidak lagi percaya kalau zina itu haram, tidak lagi percaya kalau humu itu haram, itu hak asasi. Dia simpan hal tersebut dalam hati dan batallah Islamnya, dan batallah keislamannya. Ya, maka untuk batal keislaman tidak harus formal pindah jadi Nasrani atau pindah jadi Hindu atau Buddha, boleh jadi non formal keluar dan batalnya dari Islam. Namun untuk masuk Islam dan jadi seorang muslim harus formal, ada ikrar syahadat. Aman tu bila aku beriman kepada Allah. Tentu iman kepada Allah itu mencakup mengimani adanya Allah, mengimani kalau Allah itu adalah Rabbul Alamin yang memiliki dan mencipta dan mengatur jagat raya, mengimani kalau Allah itu adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah, mengimani bahasanya nama dan sifat Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengannya. Demikian juga mengimani aturan-aturan yang Allah tetapkan, mengimani berita-berita yang Allah sampaikan, semuanya adalah benar dan itulah sesuai dengan kenyataan, dan semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala diterima dan diimani. Maka jika kita telah beriman semacam ini, maka pesan selanjutnya istiqomahlah, jadilah orang yang istiqomah dalam agama Allah, tidak menyimpang darinya, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat isma-isma yang lain, melihat hal-hal yang lain yang bertentangan dengan keimanan kita. Wala tukasir wala tazid, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Maka istiqomahlah dalam agama, istiqomah dalam syahadat la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah, dan hal tersebut dengan istiqomah tersebut dengan ikhlas beramal karena Allah azza wajal dan meneladani mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istiqomah menjadi orang istiqomah mengerjakan salat, membayar zakat, berpuasa dan berhaji dan semua aturan-aturan syariat. Maka hadis ini, di antara pelajaran dari hadis ini dalil bahasanya tidak ada istiqomah kecuali setelah ada iman. Tidak ada orang yang istiqomah tanpa iman. Dan bahasanya di antara syarat sah berbagai macam amal saleh, syarat sah dan syarat diterimanya berbagai macam amal saleh, amal saleh tersebut harus didasari atas keimanan. Maka seandainya seorang itu melakukan amal dengan lahiriahnya sebagaimana semestinya, namun batinnya adalah hancur-hancuran. Kenapa batinnya hancur? Karena dia ragu-ragu dengan kebenaran Islam, dia ragu-ragu bahwasanya Islamlah satu-satunya jalan surga, ragu-ragu, intirab, hatinya guncang, jangan-jangan ada banyak, masih ada banyak yang lain, jalan yang lain yang mengantarkan ke surga. Dia tidak mantap, tidak yakin Bahasanya Islamlah satu-satunya jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun orangnya ya, secara lahiriah itu amalnya luar biasa, namun kalau batinnya rusak, hancur, dipenuhi dengan berbagai macam keraguan, kebimbangan, bahkan mengingkari hal-hal yang wajib diimani, mendustakan hal-hal yang wajib dipercaya, maka tentu amal salah yang luar biasa tadi tidak ada manfaatnya. Maka jika seorang itu menyimpan dalam hatinya pengingkaran, ya, pengingkaran, dia mengingkari wajibnya sholat, meskipun rajin sholat, sholatnya tidak manfaat. Kalau orang itu di hatinya sebenarnya berkeyakinan puasa itu tidak wajib, tidak percaya kalau puasa Ramadan itu wajib, meskipun rajin puasa, puasanya tidak ada gunanya. Oleh karena itu maka para ulama sepakat bahasanya di antara sahnya ibadah dan syarat sahnya ibadah dan syarat diterimanya ibadah, pelakunya adalah seorang yang beriman kepada Allah, artinya mengakui Allah Subhanahu wa taala, mengakui dan membenarkan semua yang berasal dari Allah tabaraka wa taala. Pelajaran yang lain dari hadis ini menunjukkan atau bisa disimpulkan dari hadis ini, ketika seorang muslim, sepatutnya ketika seorang muslim melakukan satu amal, hendaklah ada tiga perasaan pada dirinya. Yang pertama, bi'annahu qoma bihilillah, dia melakukan amal tersebut ikhlas karena Allah. Dia kemudian yang kedua, hadir dan ada dalam hatinya perasaan bahasanya dia bisa melakukan hal tersebut semata-mata dengan bantuan dan pertolongan Allah. Kemudian dia meyakini bahasanya apa yang dia lakukan itu adalah betul-betul fillah, sesuai dengan syariat dan aturan Allah. Karena tidaklah istiqomah, tidaklah seorang itu bisa istiqomah dalam agama Allah kecuali setelah beriman kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika yang ideal dan yang sempurna, ketika seorang itu beramal, berkumpul pada dirinya tiga perasaan. Yang pertama adalah lillah, kemudian yang kedua adalah billah, kemudian yang ketiga adalah fillah. Yang dimaksud dengan billah, yang dimaksud dengan lillah, artinya dia kerjakan amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud beramal ada perasaan billah adalah musta'inan billah. Dia merasa bahwasanya, dia merasa ada perasaan minta tolong kepada Allah agar dimudahkan melakukan amal yang hendak dikerjakan. Dia meyakini bahwasanya bisa berbuat dan bisa beramal itu semata-mata kemudahan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahasanya la haula wa la quwata illa billah, ini bisa sholat ini adalah karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa puasa itu karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kemudian baca Quran itu karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang itu tidak menepuk dada, ini karena usahaku, karena saya bisa. Namun ketika seorang hendak beramal, hendaklah hadir dalam hatinya, terdapat dalam hatinya keyakinan bahwasanya ini bisa saya lakukan semata-mata karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud billah. Kemudian yang ketiga adalah fillah, artinya mutabian li syar'ihi. Ya, dia melakukan hal ini dalam rangka mencontoh Nabi, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga keyakinan, yang tiga niat yang semestinya ada pada diri seorang ketika dia beramal atau hendak beramal. Maka dia hadirkan dalam dirinya niat yang pertama adalah lillah, salat ini saya kerjakan semata-mata karena mengharap ridha Allah. tanpa dan bukan mencari ridha dan pujian manusia, sehingga sama saja apakah di belakangnya itu ada manusia ataukah ada batu ataukah ada ayam, itu tidak ada bedanya ya, karena sholatnya adalah sholat yang lillah. Kemudian niat yang kedua adalah niat billah, diyakini seyakinnya ketika berdiri mau takbiratul ihram, saya bisa berdiri di sini di masjid ini, saya bisa berdiri untuk mengerjakan sholat itu semata-mata karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat berdiri mau takbiratul ihram tersebut terdapat perasaan yang ketiga adalah billah. Bahasanya ini saya kerjakan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala karena saya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan saya, mengharuskan saya untuk berdiri di sini untuk salat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Idealnya ya, ada tiga niat semacam ini ketika setiap kali orang hendak beramal, maka akan sempurna ganjarannya dan akan sempurna amalnya. Nah, tiga niat ini, lillahi, billahi, dan fillah, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, ini berarti lillah, wa iyyaka nasta'in, dan itu berarti billah, ihdinas siratal mustaqim, dan itu berarti adalah fillah. Iyyaka na'budu mengharuskan kita lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in mengharuskan kita untuk billah, meyakini bahasanya adalah semata-mata kemurahan dan kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita ihdinas siratal mustaqim mengharuskan kita untuk siratal mustaqim adalah syariat. Siratal mustaqim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita melakukan hal ini untuk menolak, untuk mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagian yang pertama yaitu iyyaka na'budu itu lillah, dan yang kedua iyyaka nasta'in itu billah, kemudian yang ketiga ihdinas siratal mustaqim artinya fillah ay fi syar'ihi, dalam syariat Allah. Oleh karena itu kita katakan bahasanya yang dimaksud dengan siratal mustaqim dalam ayat di atas adalah syariat Allah. Itulah jalan yang akan mengantarkan manusia menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, wallahul muwafiq. Kemudian hadis yang kedua dan yang terakhir sekaligus terakhir di bab istiqomah adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Dalam istiqomah hendaklah kalian saddidu, berupaya untuk maksimal sesuai dengan tuntunan dan tuntutan dari syariat. Jika sudah berusaha maksimal namun belum bisa qaribu, maka upayakan untuk mendekati ideal, mendekati semestinya. Maka meminimalisir kejelekan dan semakin dekat dengan ideal dan kesempurnaan. Wa'lamu, dan ketailah, annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi, dan ketailah bahasanya semua kalian itu tidaklah bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala gara-gara amalnya, gara-gara murni amalnya. Sahabat bertanya, "Tidak pula engkau wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ana, tidak pula aku, illa akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan kasih sayangnya dan anugerahnya." Diriwayatkan oleh Muslim. Kata An-Nawawi, al-muqarabah itu artinya adalah pertengahan, proporsional ya, tidak ada ghulu, tidak berlebihan, wala taksir, tidak pula semaunya dan seenaknya. Sedangkan sadat adalah istiqomah wal isobah, dan tepat sesuai dengan tuntutan syariat. Ya, taghammadani artinya meliputiku dan menutupiku dengan rahmat dan anugerahnya. Kemudian An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di Riyadhus Salihin, beliau membuat kesimpulan pengertian istiqomah adalah luzumu ta'atillahi, terus menerus taat kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, itulah istiqomah, dan orangnya itulah yang disebut dengan mustaqim. Para ulama mengatakan istilah istiqomah adalah min jawami' kalim, adalah istilah yang pendek, singkat, namun syarat makna. Wa hiya nizamul umur wa billahi taufiq, dan dia adalah dia adalah sistem segala. Wa hiya nizamul umur, dan dia mencakup banyak hal, mencakup banyak hal dalam kalimat yang dalam kata-kata yang singkat. Penjelasannya, hadis ini menunjukkan bahasanya istiqomah yang hukumnya wajib atas setiap muslim adalah hasabal istita'ah, adalah sesuai dengan kemampuan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, mendekatlah dan tepatlah. Artinya mendekatlah dengan apa yang diperintahkan, dan adalah Anda menjadi orang yang antusias dan semangat untuk dekat dengan apa yang diperintahkan, biqadril mustata', sebatas maksimal kemampuan. Saat itu artinya saat itu alal isobah, maka tepatkanlah, maka upayakanlah untuk tepat sebagaimana yang dituntut oleh syariat. Artinya hendaklah Anda antusias supaya amal-amal Anda adalah amal yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan syariat, dan itulah kebenaran sesuai dengan kadar kemampuan. Hal ini karena manusia yang namanya manusia, meskipun betapa luar biasa takwanya, pasti dia salah atau pasti punya banyak salah. Bahkan sebagaimana dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan semua anak keturunan Adam itu punya banyak kesalahan, bukan punya salah, namun punya banyak kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang punya banyak kesalahan adalah orang yang mudah untuk kembali dan bertaubat. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya kalian manusia itu tidak ada satupun yang melakukan dosa, niscaya Allah akan musnahkan kalian semua, dan Allah akan datangkan satu makhluk yang mereka ini punya kesalahan, namun bertobat dan memohon ampun kepada Allah, sehingga lalu Allah pun mengampuninya. Dan ini adalah tentu kalimat, hadis Nabi ini adalah kalimat hiburan untuk manusia untuk tidak berputus asa dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahasanya pintu taubat itu terbuka selebar-lebarnya, dan bahasanya taubat adalah di antara amal yang sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang itu diperintahkan untuk mendekati ideal sesuai dengan syariat dan tepat seperti yang diminta oleh syariat, biqadri ma yastati', sesuai dengan kadar maksimal kemampuan yang bisa dia berikan. Ya, demikian penjelasan untuk dari Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala untuk saddidu wa qaribu atau qaribu wa saddidu. Maka beliau sampaikan bahasanya saddidu adalah berupaya secara maksimal agar sholat kita atau agar amal kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat. Ya, sholat sebagaimana yang diperintahkan berkenaan dengan syarat, rukun, bahkan sunnah-sunnahnya itu pun semaksimal mungkin dikerjakan. Ya, sholat berjamaahnya terutama untuk laki-laki dan yang lain. Namun seandainya karena kondisi kita tidak bisa ideal, ya, maka jangan jauh-jauh dari ideal, upayakan untuk dekat dengan ideal. Ini penjelasan di sarahnya, meskipun kalau kita lihat di perkataan An-Nawawi agak berbeda, ya, karena beliau mengatakan kalau di Al-Muqarrabah qaribu itu artinya tidaklah kalian jadi orang yang proporsional dalam beramal, jangan hulu, jangan berlebih-lebihan, karena orang yang berlebih-lebihan itulah yang kemudian mudah, orang yang berlebihan terlalu overdosis itu satu hal yang tidak dengan, sesuai dengan syariat, bahkan itu melanggar syariat, dan itu diantara hal yang menyebabkan orang itu mudah untuk futur, mudah untuk lemas, mudah untuk loyo. Oleh karena itu maka qaribu, hendaklah kalian bersikap pertengahan, hendaklah bersikap pertengahan, tidak kemudian kurang dari semestinya, seenaknya terhadap aturan Allah, non tidak pula berlebihan. Misalnya ketika Allah perintahkan terutama untuk laki-laki untuk sholat berjamaah, maka hendaklah bersikap pertengahan. Pertengahan di sini tidak seenaknya dengan meninggalkan sholat berjamaah, tidak pula berlebihan dengan kemudian di masjid dan tidak keluar-keluar sehingga lupa kerja, lupa makan, lupa ini, ya, tentu itu sikap berlebih-lebihan. Nah, hendaklah perintah dikerjakan secara proporsional, tidak berlebihan, namun juga tidak gampang ke, tidak kemudian mempermudah. Itu kalau makna yang disampaikan oleh Imam Nawawi, qaribu maknanya adalah proporsional dalam beramal, tidak over, sebagaimana juga tidak kurang. Wasatidu, kemudian itu adalah satidu maknanya adalah istiqomah, maknanya istiqomah, sehingga dimasukkan hadis ini oleh Imam Nawawi di bab istiqomah, karena wasatidu maknanya kata beliau adalah istiqomah. Hendaklah kalian jadi seorang istiqomah, orang yang terus menerus lazimu ta'ah, terus menerus berupaya untuk taat, orang yang semangatnya adalah berpindah dari taat ke taat yang lain, berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, berpindah dari kemudian dari sholat yang merupakan ketaatan, berpindah kemudian pada kerja cari nafkah yang juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian pindah dalam bentuk ketaatan yang lain, kemudian pindah dalam bentuk aktivitas ketaatan yang lain secara terus menerus. Nah, itulah istiqomah. Kemudian bagian kedua dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan ketahuilah bahasanya tidak ada orang yang selamat semata-mata murni karena amalnya. Maka tidak akan ada orang selamat dari neraka murni karena amalnya. Kenapa? Karena amal betapapun hebatnya, maka itu belum imbang, belum buk, belum pas. Belum pas dengan apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Maka belum imbang, belum imbang dengan syukur yang wajib kita berikan, kadar syukur yang wajib kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum imbang dengan berbagai macam kewajiban menjadi kewajiban seorang hamba. Walakin akan tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi sebagian hambanya dengan kasih sayangnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan-kekurangan mereka. Dan para sahabat mengatakan, tidak pula engkau wahai Rasul. Nabi pun mengatakan, tidak pula aku. Maka sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasalam beliau tidaklah selamat dengan neraka, selamat dari neraka semata-mata karena amalnya. Semata-mata karena amalnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala meliputi beliau dengan kasih sayangnya. Ya, maka hadis ini dalil, di antara pelajaran dari hadis ini dalil bahasanya manusia, bahasanya seorang muslim, mahma balagha minal martabah, meskipun demikian hebat martabatnya di sisi Allah, demikian tinggi kewaliannya, dia adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang demikian tinggi derajatnya, maka dia tidaklah selamat dengan semata-mata amalnya. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasalam, seandainya bukan karena Allah memberikan anugerah kepada sang Nabi, dengan Allah ampuni dosanya, dosa-dosa beliau, mata qadama minhu wa mata akhar, baik yang dulu ataupun yang belakangan, ma'anjahu amaluhu, maka niscaya tidaklah tidaklah amal Nabi itu menyelamatkan Nabi dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi katakan tidak ada satupun orang yang selamat dari neraka, murni semata-mata murni karena amalnya, karena amal manusia betapapun dia luar biasa sebagaimana amalnya Nabi, itu belum ya, belum puk, belum setara dengan kewajiban syukur yang kita berikan, yang harusnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi amal yang dilakukan oleh orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu boleh jadi tidak imbang dengan membayar sebuah mata yang Allah berikan, ya, yang kemudian dia manfaatkan setiap menit, setiap saat. Sholatnya yang cuma beberapa menit, sedangkan matanya setiap detik Allah beri, ya, berfungsi, mendapatkan manfaat karenanya. Sholatnya cuma beberapa menit, itu pun pakai ngebut, itu pun pakai pikiran kemana-mana, itu pun pakai masbuk, itu pun, nah, itu pun ya. Ya, maka boleh jadi kalau itu ya, dikumpulkan kemudian untuk membayar ya, sewa mata ya, selama seumur hidup itu belum puk dan belum terbayar ya, itu belum terbayar. Oleh karena itu maka tidak ada orang yang masuk surga murni karena amalnya. Jangankan untuk dapatkan surga, untuk puk dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, itu pun belum terbayar. Namun ini bukan berarti meremehkan pentingnya amal ya, karena amal sholat itu adalah ya, pancing, adalah sarana orang untuk mendapatkan, untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang disayangi oleh Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Fa'in kala qa'il, jika ada yang bertanya, terdapat sejumlah dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahasanya amal sholat itu menyelamatkan dari neraka, dan amal sholat itulah yang memasukkan ke surga. Semisal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa saja yang beramal sholat baik laki-laki ataupun perempuan, asalkan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya akan kami berikan padanya hidup bahagia di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan untuknya berupa balasan yaitu surga, yang surga itu jauh lebih baik daripada apa, daripada amal yang mereka lakukan. Maka bagaimanakah mengkompromikan antara dalil ini dan hadis di atas? Maka jawaban tentang masalah ini, maka jawabannya adalah kita sampaikan komprominya adalah yang ditiadakan adalah masuk surga, seorang itu masuk surga dalam keadaan amal itu mukabil, amal itu buk dengan kewajiban syukurnya, senilai dengan ya, dengan surga yang telah, surga yang Allah miliki. Sebagaimana kita punya uang ya 10.000 dan itu senilai dengan sebuah buku, maka tidak ada amal manusia yang ya, mukabil itu buk dan pas sebagai harga surga, atau bahkan buk dan pas dengan kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat dan hadis yang mengatakan bahasanya manusia penghuni surga itu mendapatkan surga, bima kuntum ta'malun, disebabkan karena amal yang kalian lakukan, maka pesan dari dalil-dalil ini adalah mengatakan bahasanya amal itu sebab seorang itu untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Walaisa iwadan, namun amal tersebut tidaklah senilai, tidaklah buk untuk sebagai pengganti nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jika demikian juga tidaklah buk dan pas dengan nilai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah diragukan bahasanya amal adalah sebab untuk masuk surga dan selamat dari neraka, akan tapi dia tidak senilai dengan harga surga dan harga selamat dari neraka. Akan tetapi amal itu bukanlah satu-satunya sebab yang menyebabkan seorang itu masuk surga. Bahkan anugerah dan kasih sayang Allah itulah sebab pokok orang masuk surga. Dan dua hal ini, maka anugerah dan kasih sayang Allah itulah yang mengantarkan manusia ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Maka di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang itu tidaklah ujuk dan menepuk dada dengan amalnya. Ingat, maka betapapun banyak dan nampaknya hebat amal yang kita kerjakan, maka sekali-kali janganlah kagum dan terpana dengan amal sendiri. Kenapa? Karena betapapun hebat amal yang kita berikan, maka amal itu sangat-sangat sedikit dibandingkan apa yang jadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat-sangat sedikit dibandingkan kewajiban syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa, lalu dari mana, atas alasan apa kita berbangga dan terpana dan terpesona dengan amal kita? Yang kita pun juga tidak tahu secara pasti apakah amal tersebut adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita pun menyadari dan mengakui dalam lubuk hati kita yang paling dalam banyaknya kekurangan dalam amal-amal yang kita kerjakan. Kurang khusyuknya, kurang maksimal ikhlasnya, kurang kemudian maksimal dalam meneladani Nabi dan yang lain. Demikian juga pelajaran yang lain dari hadis ini, maka hendaknya seorang itu, seorang muslim yang baik itu banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan selalu mengingat Allah, dan diantaranya adalah memohon kepada Allah agar Allah menutupi dirinya dengan kasih sayangnya. Berbanyaklah doa yang isinya semacam ini. Contohnya, contoh kalimatnya, maka hendaklah selalu kita ucapkan dalam doa-doa kita, Allahumma taghammatni birahmatin minka wa fadlin, ya Allah tutupilah diriku, bungkuslah aku dengan kasih sayang dan anugerahmu. Karena amal kita tidak akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali manakala kita mendapatkan kasih sayangnya. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini dalil semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, ketika Nabi mengatakan tidak ada manusia yang selamat dari neraka karena amal, maka mereka meminta rincian. Apakah kalimat general ini mencakup sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Lalu Nabi pun menjelaskan bahasanya, kalimat general tersebut juga mencakup dirinya. Namun beliau telah mendapatkan kepastian untuk mendapatkan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau telah mendapatkan kepastian, mendapatkan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jaminan untuk diampuni atas semua dosa-dosanya. Dan jaminan bahasanya, Nabi yang pertama kali masuk surga adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana umat para Nabi yang pertama kali masuk surga adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka hadis ini bukanlah dalil yang mengatakan tidak boleh disimpulkan Nabi pun belum dapat jaminan surga, sebagaimana perkataan sebagian orang ketika membahas hadis ini. Karena illa di sini artinya lakinna, karena illa di sini artinya lakinna, maka Nabi mengatakan tidak pula aku, illa akan tetapi, bukan kecuali. Maka tidak ada satupun orang yang selamat dari neraka dengan amalnya, termasuk diriku. Illa akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepadaku. Maka satu kesalahan fatal ketika hadis ini disimpulkan bahasanya sang Nabi pun belum ada jaminan jelas apakah masuk surga ataukah tidak. Ya, maka Nabi jelaskan bahasanya kalimat general tersebut mencakup beliau, dan siapa yang mentelaah keadaan para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijumpai bahasanya mereka adalah manusia yang sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Tidak ada satupun yang mereka butuhkan berkenaan dengan masalah agama dan dunia kecuali mereka bersegera untuk menanyakannya, untuk kemudian bertanya dan menanyakannya. Wallahul muwafiq. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji di kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di bab yang baru, itu bab tentang tafakur, menggunakan pikiran untuk merenungkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhtana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.